Langit pun kau yang bentangkan, bumi pun kau yang jadikan. Tiada yang sukar di matamu. Diriku kau yang ciptakan, hidupku kau yang rancangkan. Tiada pernah gagal rencanamu. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kau sanggup lakukan segalanya. Dari yang tak ada, kau jadikan ada. Sebab kaulah Allah atas mujizat. Langit pun kau yang bentangkan, bumi pun kau yang jadikan. Tiada yang sukar di matamu. Diriku kau yang ciptakan, hidupku kau yang rancangkan. Tiada pernah gagal rencanamu. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kau sanggup lakukan segalanya. Dari yang tak ada, kau jadikan ada. Sebab kaulah Allah atas mujizat. Bagimu, Tuhan, kau sanggup lakukan segalanya. Dari yang